Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para hadirin yang saya muliakan, Bapak Wakil Gubernur dan yang mewakili yang saya muliakan dengan seluruh jajarannya, baik dari Kapolres, dari militernya, seluruh camat dan lurah-lurah yang hadir, yang saya hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini saya hitung selama 2 hari, ini pidato saya yang 5. Yang setiap pidato itu 2 jam. Dari 5, saya berpidato 7 jam. Selama 2 hari itu. Tidak tahu yang sekarang ini berapa menit atau berapa jam, Allah wa'alam insyaAllah. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar karena kita cinta kepada Rasulullah. Oleh sebab itu sebelum saya mengutarakan tentang Maulid Nabi, saya ajak seluruhnya mari pasang niat terlebih dahulu. Mengapa saya ajak pasang niat? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan hambanya itu, yang terutama dilihat oleh Allah itu niatnya apa. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang hijrah itu tidak kurang dari 9 kali Allah memujinya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu dan seterusnya. Diulang-ulang. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah seluruhnya mendapat pahala dari Allah? Ini dalam ilmu hadis disebut asbabun nuzulnya dan hadis ini. Kemudian Rasulullah lalu menjawab pertanyaan Sayyidina Umar itu dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُحِبُّهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap manusia itu hakikatnya hanya mengikuti niatnya, irama hatinya. Kemudian Rasul memberi keterangannya, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu pasti dapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah niatnya untuk kepentingan-kepentingan dunia, maka ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah niatnya karena perempuan, Bu, matanya melotot dipanggil nanya. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyalot, itu namanya dikanasi. Saya panggil itu karena ada hadis di sini, Al-Imru'atin. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena perempuan, hijrah ke Madinah, niatnya ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di Madinah. Sabdanya Rasulullah, ia akan dapat nikahnya dengan perempuan itu. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Apa sebabnya? Fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Karena hijrahnya itu tergantung pada niatnya hijrah. Hari ini kita mengadakan peringatan Maulid, mengagungkan, membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu niatnya karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan ini merupakan satu karunia yang terbesar. Banyak karunia Allah, banyak rahmat Allah yang tidak mungkin kita hitung. Karunia Allah turunnya Al-Quran. Karunia Allah kita dijadikan orang yang mengikuti Al-Quran. Ini termasuk rahmat dari Allah. Tapi yang terbesar nikmat dan rahmat Allah, tidak ada yang lebih besar daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia terbesar, ini rahmat terbesar. Tidak ada rahmat yang lebih melebihi kelahiran Rasulullah. Tidak ada karunia yang melebihi daripada karunia Allah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dan dengan yang ada tiga itu, hendaknya mereka bergembira, bersyukur kepada Allah. Kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bangga dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disebut bergembira oleh Allah. Inilah kegembiraan kita, kita buktikan dengan kumpulnya ribuan umat Islam untuk membesarkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat Quran yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah, iblis, setan. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan Maulid, barangkali anak buahnya setan. Nah, kalau bukan setan siapa? Justru Maulid ini, masya Allah, kita besarkan, merasa gembira, merasa bersyukur kepada Allah. Jadi Imran Mahmud, saya datangi diamnya yang anti Maulid. Bukan produk-produknya yang di kampung-kampung itu, diamnya saya datangi. Anak buah Anda di kampung-kampung selalu menyatakan Maulid bid'ah, masuk neraka. Tolak, itu anak buah Anda. Sekarang Anda sebagai bapak buahnya. Saya tanya sama Anda di kampungnya lagi. Saya tanya sama Anda, jawab dengan salah satu kalimat. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Saya mengadakan peringatan Maulid dan saya perintahkan umat Islam Indonesia untuk mengadakan peringatan Maulid. Saya yang nyuruh. Karena tidak menjawab, saya tambah lagi. Dalam acara maulid, saya buka pertama kali dengan membaca kitab suci Al-Quran. Boleh apa tidak? Jawab. Ya sudah ada yang bilang boleh. Dan saya tanya bukan-bukan, tapi itu diamnya ini. Diamnya yang saya tanya. Langsung orangnya. Tidak menjawab. Setelah baca Quran, saya buka dengan baca salawat kepada Rasulullah. Boleh apa tidak? Setelah baca salawat, saya bikin tausiah. Boleh apa tidak? Setelah tausiah, saya tutup dengan doa kepada Allah. Boleh apa tidak? Tolong jawab. Ternyata mulutnya ditutup oleh Allah. Tidak menjawab sama sekali. Akhirnya apa saya bilang? Itu saya suka masalah tinggi tinggi. Betul, saya istihad. Mari tadi, saya anjurkan. Mana salahnya? Dalam acara maulid mulai dengan baca Quran. Apakah baca Quran bukan perintah Allah? Ayo dengarkan orang-orang yang nanti maulid. Dengarkan suara pun tidak tahu. Jangan macam-macam. Betul ini. Saya ini pakai polis. Umur saya sudah tegung. Tapi kalau Islam diganggu, waktu dah saya berputar, langsung menjadi umur 40. Jangan mengganggu lah umat Islam sebelumnya sebelum datang maulid dengan tenang, dengan khusyuk. Masya Allah. Hari Ibu diperingati 17 Agustus diperingati untuk tidak dari Bapak. Kalau dari Bapak diperingati tiap hari. Nah, Bapak-Bapak yang banyak beri dua. Jadi banyaknya Bapak ditinggal. Dengan perempuan ada acara beri dua. Hari Ibu diadakan. Itu saja. Apalagi kelahiran Rasulullah. Yang kita baca ini, apakah baca Quran itu bukan perintah dari Allah? Apakah baca sholawat itu bukan perintah dari Allah? Apakah tausiah itu bukan perintah dari Allah? Apakah doa sebagai penutup itu bukan perintah dari Allah? Seluruhnya perintah Allah. Mana yang bukan perintah Allah? Mengapa Anda katakan itu tidak benar? Dan disinilah kiai. Umur saya berputar jadi 47 hari ini. Nah, saudara-saudara, inilah kita pasangnya cinta kepada Allah. Bagaimana tidak cinta kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia? Subhanallah, kau bukan hanya menciptakan supranakun manusia, tetapi kau ciptakan pula apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia. Subhanallah, sawahnya terhampar, kebunnya terhampar, tumbuh-tumbuhan apapun saja di Indonesia tumbuh. Tidak ada tanah yang subur Indonesia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Hei bangsa Eropa, kalau kau punya apel, jangan punya apel. Hei bangsa Eropa, kalau kau punya anggur, jangan punya anggur. Tapi kau tidak bakalan punya. Kami punya cipada, kami di negeri Belanda cipada, tidak akan ada. Kita punya turen, kita punya semangka, kita punya masyur buku. Subhanallah, alhamdulillah. Di bawah produknya, temukan Pak Haji Mansur paling mengerti. Produknya, batu baranya, besinya, minyaknya, gas buminya untuk masak. Subhanallah, negara Indonesia negara yang terkaya dan termakmur di dunia. Cuma pertanyaannya, mengapa kok masih banyak jutaan bangsa Indonesia yang miskin? Perlu dijawab? Perlu dijawab? Maaf pejabat, karena Indonesia sampai detik ini masih banyak ditinggalkan dipimpin oleh maling-maling dan perampok-perampok rakyat. Maaf, yang bicara begini bukan pernah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri bilang, dalam reformasi ini termasuk 325 kepala daerah maling. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Kalimantan Selatan tidak termasuk yang 325. Pejabat negara, kepala daerah, kurang lebih 400-540 lebih. Dari 540 lebih, 325 yang maling. Mana lebih yang paling dan yang bukan maling? Kita doakan pemimpin kita di Kalimantan Selatan mudah-mudahan tidak termasuk yang 325. Amin. Amin. Dan ini bagaimana tidak cinta pada Rasulullah? Rasul yang menunjukkan jalan yang benar. Ini halal, ini haram. Ini jalan yang diridhoi oleh penciptanya. Masya Allah. Pantaslah kalau bulan Rabiul Awal masa bangkit untuk memperingati maulid ini. Karena rasa cinta dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat bapak dan ibu hari ini niat menghadiri maulid karena cinta Allah, cinta Rasulullah, insya Allah nanti jaminannya di padang mahsyar pada hari kiamat. Apa jaminannya? Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah yawmal kiamat. Manusia, tiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang dia cintai dahulu di dunia. Siapa yang menjadi idolanya? Siapa yang menjadi figurnya? Yang diikuti dan yang ditaati, itulah nanti yang akan menjadi kawannya di tengah, di akhirat. Maaf, kalau saudara mencintai bintang-bintang film porno, karena cintanya dengan bintang film porno, nonton film porno, lupa sholat malam, lupa sholat isya. Baca majalah porno, lupa membaca kitab suci Al-Quran. Jangan khawatir, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Gak usah tepuk tangan dah, saya tersinggung. Kalau saya tidak tahu saudara tepuk tangan, apa bedanya kiai dengan pemain sepak bola? Saya bukan netizen. Kalau saudara tepuk tangannya ganti saja dengan Allahu Akbar. Tepuk tangannya ganti saja dengan Subhanallah. Insya Allah lebih bagus dari tepuk tangan. Ya, saya tersinggung tadi. Kalau saya pemain sepak bola ya. Kalau saudara mencintai bandar-bandar judi, mencintai bandar-bandar narkoba, mencintai bandar-bandar minuman keras, jangan khawatir, nanti oleh Allah akan dikumpulkan bersama-sama mereka di tengah-tengah api neraka. Sebaliknya, kalau tersenang dengan orang yang baik-baik kayak di depan saya ini, menyenangi para ulama-ulama yang istiqomah, mencintai dan warga-warga Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita nanti akan bersama mereka, bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Ini jaminan. Maka niat yang pertama, niat yang kedua sama dengan yang tertulis di belakang ini. Untuk apa kita mengadakan peringatan Maulid? Untuk menghidupkan jalan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kita yang terbesar paham pahamnya dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, paham umat Islam yang terbesar. Saya tidak mengurangi saham umat lain, tapi saham umat Islam yang paling besar. Kalau tidak percaya, persilakan pejabat pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang maksud saya Pak Menteri Gubernur, sensus Taman Jawa. Kalau sensus Taman Jawa dari Aceh sampai Merauke, masuk Taman Palakan di Aceh. Begitu masuk Taman Palakan, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, pasti 90%, 99% darahnya umat Islam yang mengisi Taman Palakan di Indonesia. Masuk Taman Palakan di Palembang, di Aceh, masuk nanti di Jawa, mulai dari Batak sampai Jawa Timur. Masuk Taman Palakan, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, 99% darahnya umat Islam itu untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita punya kepentingan untuk mengisi negara ini sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lagi yang selesai, karena kita punya saham besar. Nah, inilah yang saya tanamkan. Mari pasangan kita datang peringatin Maulid untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Insya Allah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri sabiqin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Mari kita hidupkan Islam ini. Apalagi sekarang ini soal krisis ekonomi secara akidah enteng. Dolar naik urusan perut, yang penting mampu beli. Saya tidak pernah berdoa, ya Allah, tolong ya Allah turunkan harga-harga ini, tidak pernah. Tapi saya minta pada ya Allah, jadikanlah saya orang yang mampu membeli kebutuhan saya. Walaupun harga sarung misalnya tangkapkan 10 ribu, kalau pengen orang tidak mampu beli, harga sarung 1 juta, tapi kiai mampu beli tiap hari. Pilih murah apa mampu? Pagi mandul murah apa mampu? Walaupun murah kalau tak mampu itu apa? Dia mahal kalau mampu. Saya tidak pernah berdoa minta murah saja, tapi tidak pernah. Masa kepada dia turunkan cabai itu terlalu kecil. Minta kepada Allah itu yang luar biasa, ya Allah, bikinlah saya, ya Allah, yang mampu untuk mengatasi kebutuhan hidup saya dengan anak-anak saya. Selesai. Harga tidak disoal. Yang penting mampu. Ustaz, sekarang ini krisis akhlak di kalangan remaja, pergaulan bebas di kalangan remaja, krisis kepemimpinan tengah-tengah kerusakan umat semacam ini, saya minta pemerintah Kalimantan Selatan bersama-sama dengan para alim ulama, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah agar Kalimantan Selatan hidup aman, sejahtera, tidak ada masalah. Mari kita hidupkan ini ajakan saya. Niatnya ketiga, untuk apa kita hadir di pondok pesantren Nurul ini, di bawah asuhan Abu Karom, Kiai Imron, Mahmud, Utama. Niat yang terakhir, yang ketiga, niat untuk mencari ilmu, menambah wawasan, mencari ilmu hukumnya wajib. Dinyatakan pula jurusan kesehatan di Tolabil ini khairun min al-kirokati. Dudukmu satu jam menuntut ilmu khusus tekun, insya Allah pahalanya lebih bagus dari sholat seribu rakaat. Bu, bu, kuat enggak sholat seribu rakaat? Bapak-bapak, kuat enggak sholat seribu rakaat? Boro-boro seribu rakaat. Sholat tarawih jam 23 rakaat. Kalau imamnya kepanjangan baca Quran, pindah ke masjid yang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Tidak betul. Banyak orang Banjar jujur. Jujur sekali-sekali tarawih di Bukabu ya. Amin. Sekali-sekali Bapak tarawih di Bukabu ya. Tapi tarawihnya ke Ibron. Kalau tanggal 21 Ramadan, malam 21 tarawih di Mekah itu dirobah. Tarawih dulu 20 rakaat, 2 jam dikerjakan. Jam 10 selesai, jam 11, jam 12 istirahat. Yang mau minum-minum, yang restoran-restoran, jam 1 nya itu balik makan. Itu lebih banyak dari tarawihnya. Sampai kadang-kadang pintu masjid ditutup. Boleh kemana orang, berhenti jamaahnya. Semua yang roda empat dari Yordan, dari Damaskus, dari Yaman, masuk ke Mekah semua untuk malam Lailatul Qadar. Penuh. Jam 1 sholat lagi bu, 11 rakaat. Dikerjakan 2 jam lagi. Tanggal jam 1 sampai jam 3. Saya pertama kali mengikuti Kiai Imron. Saya sujud masa sudah lama. Kok nggak bangun-bangun? Saya kini tekanan sujud. Saya kira saya tidak mendengar orang lain. Sujud yang kedua saya hitung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai 33. Saya tidak pernah tarawih di pesantren Darul Ilmi. Tapi kalau saya ditanya, insya Allah jawab saya, Pak Haji Mansur, tepat. Wajungan tarawihnya pondok pesantren Darul Ilmi 23 rakaat. Surat apa yang dibaca Pak Kiai? Tahu saya. Tarawih yang pertama, rakaat pertama setelah qolal qadim mesti azhar mutakabbir. Betul. Rakaat kedua itu. Surat tarawih yang kedua, rakaat pertama mesti qolal. Rokan kedua, gak usah ditanya. Sepasti belum. Itu namanya surat langganan tahunan. Ada langganan harian, ada langganan mingguan, ada langganan bulanan. Rupanya Kiai Imron mempunyai langganan tahunan. Pokok azhar kebelakang, tunggu Ramadan. Mesti dibaca urut. Itu namanya langganan tahunan. Langganan sebelah Kiai Imron gak usah dirobah lah. Kalau di rumah kan nanti sujud 33, pondok suratnya panjang. Nanti assalamualaikum makmum bubar. Besok nggak ada lagi yang datang, pindah. Ini kalau ngajinya benar, niatnya benar, mudah-mudahan Allah kasih pahala lebih bagus dari sholat seribu rakaat. Amin ya Rabbal. Saya belum ceramah, baru niat. Niat dulu. Pertama niat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua niat untuk menghidupkan Islam. Yang ketiga niat untuk cari ilmu. Belum ceramah sih. Baru. Sebelum saya lanjutkan ceramah saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, tidur Dengan macam-macam. Saya datang dari Jakarta, Bu. Saya ceramah tengah mati. Dibunyi dari ke tembok, tidur setengah mati. Ini sama-sama setengah matinya. Kalau kau dekat perempuan yang ngantuk itu, datang di pojok mukanya. Pulang aja, Bu. Bu. Panci ada kupingnya enggak? Hah? Berapa? Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Persis sama. Sama, Bu, ya? Sama. Tidak sama, Pak Kei. Kalau kuping panci, Pak Kei untuk pegangan. Kalau kuping penggorengan, Pak Kei untuk pegangan. Kalau kuping saya, Pak Kei, untuk mendengarkan nasihat. Betul? Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengar nasihat, berarti kuping itu sama dengan kuping panci. Bu, bu, kuping orang apa kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping orang, saya lanjutkan ceramah saya. Kalau kuping panci, berhenti. Untuk apa tidak tuh di depan kuping-kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Kuping orang, terus. Kita memperingati maulid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Kalau saya gambarkan agama Islam ini sebagai satu bangunan yang kokoh, besar, tempat berlindungnya umat manusia. Pertanyaannya, siapa yang membangun Islam? Jawabannya, yang membangun Islam 25 rasul. Jangan kita berkeyakin bahwa yang bangun Islam itu hanya Nabi Muhammad. Tiru imannya itu. Yang membangun Islam 25 rasul. Pembangunan Islam dimulai zaman Nabi Adam. Dilanjutkan oleh Nabi Nuh. Dilanjutkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sampai Nabi yang terakhir 25 itu tujuan kita Nabi Musa Muhammad SAW. Mereka-mereka itu yang membangun Islam. Nabi Muhammad datang finishing. Apa finishing itu? Apa? Bahasa. Itu selalu finishing. Bahasa. Bahasa Makuranya apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya? Finishing itu menyempurnakan bangunan. Menyempurnakan bangunan terakhir. Dengan datangnya Rasulullah, pembangunan Islam terakhir. Maka ada Muhammadun awal ahadim di wijal itu, walakin Rasulullah wafatama Nabi. Bukanlah Rasulullah hanya sebagai bapak seseorang. Tetapi beliau adalah Rasul, dan sebagai penutup para Nabi. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi lain. Dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad khatamun nabiyyin bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya kama kan man bana baitan wa ana akhiru man wada'a al-bina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu seperti ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Sayalah yang meletakkan batu terakhir tanda pembangunan selesai. Karena pembangunan selesai, Allah deklarasikan pembangunan ini didasari dengan tauhid. Fondasinya tauhid. Seluruh seruan para nabi sama. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, apa seruan Nabi Nuh? Sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah. bukan sujud kepada Nabi Nuh dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, semuanya sama. Nabi Ibrahim mengajak umat manusia beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, semuanya sama. Nabi Musa mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihissalam, yang berasal dari yang disebut Yesus Kristus. Apa seruan Nabi Isa? Menurut Al-Quran, seruan Nabi Isa sama dengan seruannya Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh. Tidak ada bedanya. Nabi Isa mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama, sama dengan seruannya Nabi Isa, sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini apa yang benar? Yang beda apa, Kiai? Bukan beda. Saya Allah itu diturunkan, Kiai, sesuai dengan perkembangan manusianya. Tidak diturunkan sekali diajar oleh Allah. Nih, kamu sekarang ini, nanti ini. Maka sebenarnya tidak ada undang-undang Malik. Mengapa sebenarnya Nabi Adam tidak ada undang-undang Malik? Karena sebenarnya Nabi Adam tidak ada Malik. Mengapa tidak ada Malik? Karena tidak ada orang. Betul ya? Siapa yang mau nyolong dengan Nabi Adam? Tidak ada Banjar Masin, tidak ada Jakarta, tidak ada Surabaya, tidak ada Malaysia, tidak ada Mesir. Yang ada dunia milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau merampok? Tidak ada merampok. Tidak perlu saya berdua. Saya ingin berdua kepada Allah selesai. Sama Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan yang sempurna kita sekarang ini. Mengapa sama Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan? Karena pada sama Nabi tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Mengapa tidak ada orang kawin? Ya tidak ada orang. Ya Ibrahim, mau baca Fathul Bari. Baca, sama Nabi Adam. Muharram atau nikah, perempuan-perempuan yang haram dinikah, perempuan yang tidak ada. Yang mau nikah juga tidak ada. Tidak diturunkan oleh Allah. Datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Mengapa tidak disempurnakan Nabi Ibrahim? Nanti masih akan datang Nabi Musa. Datang Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, sempurnakan. Datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, sempurnakan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Allah tuntutkan apa tuntut? Bahasa Jawa, bahasa Belanda begitu. Allah tuangkan semua syariatnya. Tidak ada satu ayat yang bersisa di Lauh Mahfuz. Turun semua 37. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Pembangunan agama Allah selesai. Karena selesai, Allah proklamasikan, Allah deklarasikan. Mana pakai ayat deklarasinya? Dalam surat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat ini diturunkan oleh Allah di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi Haji terakhir. Allah turunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah selesai sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 37 seturun semua ayat untuk menegur manusia. Wa atmantu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna, masih kurang. Dengan datangnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Maka Allah bikin pernyataan. Maaf, saudara-saudara saya yang diwakil Islam, inilah pernyataan Allah, bukan pernyataan asal namun. Apa pernyataan Allah? Waraditu lakumul Islam dinana. Kata Allah, bukan kata asal namun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Hanya agama. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ini namanya hari pemantapan. Supaya mantap lagi dari. Tapi walaupun bagaimana Tuhan mantap, dengan fanatiknya kepada Islam, tapi oleh Allah diperintahkan untuk hidup rukun bersama umat beragama. La ikraha fid din, tetap yang benar. Sekarang tidak ada perbedaan agama, kenapa yang benar dengan yang sudah jelas? Agama A begini, agama B begini, agama C begini, agama Islam begini. Persyak. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbullah. Hai orang mukmin, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah, timbul permusuhan. Melalui peringatan oleh ini, mari bangsa Indonesia yang serba pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, saya ajak melalui peringatan oleh. Mari kita semua sebagai satu bangsa hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama murtad. Bagaimana? Mantap, guys. Rukun, rukun. Mari kita satu bangsa, saling menjaga, saling menghormati umat gereja. Karena kalian persilakan, kamu jangan mengganggu, hormati mereka. La tahibul ladina yakuna min dunila. Ini ayat Quran. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Larangan. Maka saya serukan, melalui mulai ini, mari kita hidup di Indonesia saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti kita membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Bagaimana? Mantap? Mantap? Kalau ada profesor doktor, berkata semua agama sama, semua agama benar, profesor doktor murtad. Kalau ada kiai, murtad juga belum gitu. Kalau tidak tuh, semua agama sama, semua agama benar, kiai murtad, jadi kafir. Gimana? Mari kita ikut rukun, saling hormat-hormati, tapi nanti kita jangan diurus dengan dirubah. Betul atau tidak? Sekarang banyak yang mau memurtadkan dengan kedok intelektual. Semua agama sama, semua agama benar. Hai orang yang berkata semua agama benar, apakah orang yang menyembah selain Allah itu juga benar? Akidah tidak benar, tidak. Akidah tidak sama. Kok tidak akan sama? Kita wa ilahukum ilahu wahid. Orang Kristen maaf dengan trinitasnya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus. Orang Hindu dengan trimurtinya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Persisnya. Apakah ini sama dengan wa ilahukum ilahu wahid? Akidah tidak sama. Mengapa kau katakan sama? datang hari Minggu pergi ke gereja, sepatunya dipakai, betul? Pacaran boleh, boleh Pak Kunci dengan pacarnya ke gereja boleh. Di gereja nyanyi, persilahkan. Kita hargai, kita hormati mereka. Jangan kita kesal. Umat Islam hari Jumat pergi ke masjid. Sepatu dicopot, pacaran tidak boleh. Jangan Jumat bawa pacar, nanti PNS. Boleh. Sampai di masjid, kita berdoa. Ayo datang masjid. Dengarkan wakil perlapan. Salat Jumat. Tidak ada nyanyi. Samakah saudara kita orang Kristen yang ke gereja hari itu dengan orang Islam hari itu pergi ke masjid, sama apa tidak? Sama apa tidak? Kenapa kau katakan sama? Matamu yang buta. Lihat kenyataan itu. Bukan marah, masih tahu. Betul atau tidak? Saudara kita pergi ke kelenteng. Saya pernah masuk kelenteng, tadi masuk. Tapi enggak mau katakan, cuma tanya caranya. Diajar saya. Doakan sama Muhammad. Sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di negeri. Abu Thalib, tanya sama ponakanmu. Mau siapa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis yang cantik di negeri Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan di negeri Mekah ini. Orang akan mau tinggal pilih. Mau kawin berapa saja, persilakan. Asal dengan syarat berhenti menjalankan adat ini. Ini nabimu. Kalau seandainya ini ditawarkan sama ustaz-ustaz sekarang, kira-kira di mana ya? Kira-kira ini. Mana kira-kira ke Imran? Tapi tahu yang begini, ke Imran kira-kira ke mana? Nah ini nanti muka betul hanya. Aku ingin teladan. Apa jawabnya bu? Bu? Bu? Itu lagi. Saya ini disebut ceramah bu, bukan membangun nanti mungkin bu. Bu? Apa jawaban Rasulullah? Kasih tahu amanku kepada si kafir-kafir kumis itu. Letakkan matahari di tangan kanan, letakkan bulan di tangan kiri. Aku tidak akan berhenti memperjuangkan Islam. Tinggal pilih. Saya hidup, aku Islam hidup, aku saya mati Islam hidup. Kita ada pilihan. Ini tak sebabnya Islam diperjuangkan. Karena tidak berhasil, politik rubah lagi. Dengan politik pengusiran di rapat. Rapat di Taruna Tua kira-kira 50 meter dari Pancoran Masjid. Itu diadakan rapat. Pemimpin-pemimpin kuis mengadakan rapat rahasia. Rapat tertutup. Dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Syafi'i Hayyan, dijelaskan Iblis ikut hadir berupa manusia. Berpakaian rapi. Orang Mekah tidak ada yang kena. Ditanya siapa pun. Saya dari Najib. Betul. Saya dengar Anda memakan rapat untuk menghadapi Muhammad. Maka saya datang untuk membantu dia. Masuk. Rapat-rapat ditulis di Quran. Ini rapatnya itu ditulis. Wa'in yang kurubikan lagi nakakau liyudhikuka au yakturuka au yudhikuka wa yakturu wa yakturullah kontofiul mati. Dan kalau mereka rapat mengadakan tipu masyarakat sekumpul semua tokoh kuris keluarlah usul liyudhikuka tangkap saja Muhammad, masukkan rumah, kunci dari luar, tidak boleh keluar. Kalau tidak dipenjara, Muhammad akan masuk desa, keluar desa, dia akan banyak penduduknya. Tangkap Muhammad, masuk ke penjara. Iblis angkat tangan. Maaf, usul Anda tidak benar. Tidak ada gunanya Muhammad ditangkap. Mengapa? Keluarganya bangsa kudis, bangsawan. Apa bangsawan itu? bangsa itu bangsa yang ada di awan, gak turun. Menggawat. Bangsawan pasti dibela oleh sukunya nanti. Dikeluarkan oleh sukunya, tidak ada gunanya Muhammad ditangkap. Baik. Usir saja Muhammad ke luar negeri. Supaya tidak ada di negeri Mekah. Kita usir, supaya keluar. Iblis tanda tangan. Ini usul berbahaya. Karena kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah. Begitu pengikutnya nanti banyak, pasti negeri kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya usulmu ini. Ditangkap ada gunanya. Diusir bahaya. Abu Jahal kasih keputusan. Kalau begitu, bunuh saja Muhammad. Iblis angkat tangan. Ini usul yang tepat. Tanpa ini, gagal kok. Dengan kekerasan, gagal. Embargo ekonomi, gagal. Ditawarin nafkah, harta, wanita, gagal. Satu-satunya, bunuh mama. Ini yang benar. Akhirnya diputuskan malam itu, supaya dikepung rumahnya, semua suku yang ada di Mekah, harus juga membunuh. Dikumpulkan orang Banjar, dikumpulkan orang Madura, dikumpulkan orang Makassar, dikumpulkan orang Sunda, kumpulkan orang Jawa, harus semua itu duduk. Dan nanti darahnya minum oleh semua kepala suku. Sampai tidak ada perang suku. Semuanya damai, kata Abu Jahal. Kumpulkan semua suku. Pemuda-pemudanya dengan pedang terhunus. Dijaga Nabi Muhammad. Keluar, potong leher. Alhamdulillah. Di tengah-tengah pada malam itu, di tengah malam, mereka Jibril turun. Ya Rasulullah, perintah Allah, kau tinggalkan kota Mekah malam itu juga. Coba kira-kira bagaimana perasaannya anda Ustaz yang jadi Nabi Muhammad. Dikepung, tidak bisa keluar. Tapi Allah perintahkan keluar. Tentu dengan wahyu Allah. Membaca surat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ada enggak di Quran? Ada enggak di Quran? Surat apa? Pasti ingat. Surat langganan Buddha. Iya. Ibu-ibu, Pak Kiai, lama enggak baca Yasin, Pak Kiai. Mengapa Bu enggak baca Yasin? Enggak ada orang mati-mati di kampung. Ini perempuan enggak benar. Ada orang mati, tidak ada orang mati. Malam Jumat baca. Baca Yasin. Wajana min bayi aiti himsata wa min khalki himsata wa maksain hukam lahi sirun. Tak kami jadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka tutup, mereka matanya tertutup, tidak bisa melihat. Rasul baca Rasulullah Tawad, Rasul bin Falad, Rasul bin Nas, ngambil pasir, dilempar, mereka tertidur semua. Dengan pegang tetap dipegang, matanya tertidur. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, kalau mau keluar rumah Bu, malam-malam Bu, kalau agak khawatir, bacalah surat ini. Mudah-mudahan orang yang bermaksud jahat tidak melihat pada kita. Orang yang mau masuk jahat sama sekolah kamu, kelihatan sekolah kamu kayak kucing, tentu saja apa-apa. Selamat. Atau kelihatan sekolah kamu kayak kita, selamat. Kalau kelihatan sekolah kamu, Bu, dibacok. Maka baca surat ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mudah-mudahan orang yang bermaksud jahat tidak melihat kita. Tapi kalau ada orang mau ngasih duit, jangan banyak ya kita. Kalau orang mau ngasih duit, maka boleh mau ngasih duit. Saya baca ada ayat itu, saya ingin ngasih nyata, dia bahas dari jalan saya. Ini ayat dibaca Rasul keluar bersama mereka Jibril. Subhanallah. Bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diajak Rasul malam itu meninggalkan kota Mekah. Beliau tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya, keluar dari rumah berangkat dengan masuk, semuanya ditinggal. Inilah yang dibuktikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Rasulullah, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, bu, cintakan suaminya. Yang tidak menjawab, mudah-mudahan dicerai. Dengan saya mantap jatuh. Bu, cintakan suaminya. Bapak-bapak, kita gak lebih istrinya. Yang tidak menjawab berarti punya cadangan di luar rumah. Ya, saya tidak melarang ibu mencintai bapaknya, suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak mencintai keluarganya. Saya tidak melarang PNS mencintai pendudukannya. Tetapi hendaknya cintanya kepada Rasulullah di atas semua kecintaan yang ada. Cinta sama istri, cinta sama suami, cinta sama anak, cinta sama apa, cinta sama jabatan. Tapi cintanya kepada Rasulullah harus di atas semua itu. Kalau ingin iman yang sempurna, tetapkan cintanya, cintanya kepada Rasulullah. Untuk Rasul. Ini dikuntikan oleh Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cinta Rasulullah, keluarga ditinggal, rumah ditinggal, harta ditinggal. Malam itu juga, tidak tunggu besok pagi. Subhanallah, Uswatun Hasanah. Tentu saya tidak bicara tentang hijrahnya, itu bicaranya panjang. Sampailah Rasulullah ke Madinah dengan naik unta, jalan kaki 425 kilometer. Yang ditempuh dengan penderitaannya itu nabimu. Nah, sampai di Madinah, bapak Rasulullah disambut oleh umat yang ada di Madinah yang penduduknya satu ras, Yahudi, Kristen, menyembah berhala. Di situlah Rasulullah membuat satu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah, perjanjian Madinah. Untuk hidup rukun antar umat beragama, untuk saling hormat menghormati antar umat beragama, untuk tidak celah mencela antar umat beragama. Yang Yahudi, Yahudi laksanakan, yang Kristen, Kristen laksanakan, yang Islam, Islam. Kemudian ada satu perjanjian, kalau kita diserang dari luar, kita bersama untuk melawan musuh. Disitulah piagam Madinah yang pantas untuk dijadikan pegangan di Indonesia. Untuk menjaga kerukunan antar umat. Di Madinah Rasulullah membentuk satu peradaban baru, satu revolusi baru, satu peradaban baru dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Baik dalam rumah tangga, dibikin satu peradaban baru dalam rumah tangga. Kalau dulunya zaman jahiliyah orang buang air besar sembarangan di mana saja dia buang air besar. Setelah buang air besar, tempat keluarnya najis tidak dibersihkan. Langsung buang air besar, lari persis kambing. Datang Islam, dibikin satu peradaban baru. Buang air besar di WC, tempat tertentu. Masuk WC, diatur oleh Islam. Sebelum masuk, baca doa, Allahumma ini, A'udzu bika minas syururi wal khabais. Masuk WC dengan kaki kiri. Dalam WC, tidak boleh lama-lama. Makroh diam di besi. Ini kadang-kadang masuk besi bawa rokok dua pak di besi nyambung tidak sami kok. Kalau sami tidak bawa rokok bersama tuntaskan najis, tuntas sucikan, keluar dengan kaki kanan di luar. Alhamdulillah, hingga di azab, anjing azab, wa'adhan. timbul satu peradaban Islam. Zamannya ini orang tidur-tidur aja. Kaki kotor kita dicuci. Dan tak esap, mau tidur, cucikan dulu kakinya yang kotor itu. Baca doa, gini malu. Paling tidak, disimpan rumah yang lama. Hancur baca ayat Tuhan. Tidur, bangun tidur. Alhamdulillah, ila di ahyana, batana matana, walen mutur. Timbul satu peradaban baru. Peradaban esap. Sampai makan. Zaman jahiliyah apa saja dimakan. Asal mau dimakan, macan dimakan, anjing dimakan, kuda dimakan, serigala dimakan. Tidak ada orang haram. Horor dimakan, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, minum. Tidak ada haram. Semua haram. Haram tidak ada. Datang Islam. Ini nanti jangan dimakan. Dan cara menjadi rezeki diatur. Dengan dagang, dengan tani, dengan usaha. Yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Timbul satu peradaban ekonomi Islam. Ekonomi yang islami. Dengan cara berdagang yang islami. Menjadi petani yang islami. Menjadi pengusaha yang islami. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Timbul satu peradaban Islam. Mereka anak suku selalu perang. Tidak pernah padam api peperangannya. Itulah berminawah dan menyesal di Madinah. Sepanjang tahun perang tidak pernah ada. Dengan datangnya Rasulullah berubah satu masyarakat dengan peradaban Islam. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Maka dengan firman yang bisa ayat jauh. Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaknya menghormati tetangga. Walaupun berbeda suku, berbeda agama. Hakul jar. Itu satu masyarakat yang berperadaban Islam. Satu masyarakat yang harmonis, walaupun berbeda suku, berbeda agama. Inilah yang dibentuk oleh Rasulullah dalam satu peradaban masyarakat Islami. Politik. Maaf, kejabat pemerintah. Politik. Rasulullah mendobrak. Ya, kalau kata kampanye kopi, bongkar kebanyakan mana? Bongkar apa? Wah, ini urut peminum kopi. Kebiasaan politik yang lama hancurkan. Kalau dulu yang memimpin rakyat adalah raja yang polis, Fir'aun, model Fir'aun, model zaman Nabi Ibrahim, dibuka kitab dengan kekejamannya dan sudah ditentukan oleh raja. Datang Islam merubah politik. Politik harus didasarkan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Sampai Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul, oleh Allah diperintahkan. Wasawirhum bil amri. Wahai Muhammad, bermusyawarah engkau dengan sahabat-sahabatku dan segala umat. Jangan ditawar. Bongkar politik lama. Nanti dengan politik musyawarah. Cantik Rasulullah. Sistem kepemimpinan roba. Jangan mengangkat pejabat karena dia sendiri. Jangan mengangkat pejabat karena keluarga. Angkat pejabat yang profesional. Quran bicara innallaha ya'kum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kata Al-Quran serahkan jabatan kepercayaan itu kepada orang yang ahlinya, yang profesional. Jabatan itu amanah. Siapa yang harus jadi ketua RT? Jangan sembarangan jabatan RT diberikan. Yang jadi ketua RT, cari orang yang betul-betul layak jadi ketua RT. Siapa yang jadi ketua RW? Cari yang layak jadi ketua RW. Siapa yang jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri? Jabatan ini. Jangan kau berikan pada orang sembarangan. Hancur negaramu. Berikan pada orang yang profesional, yang ahli. Quran. Quran ini. Dan Rasulullah yang menafsirkan Quran ini. Apa kata Rasulullah? Idza tu'til amanatu fantabi' sya'ah. Kalau amanah kepercayaan sudah hilang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatnya pemimpinnya tidak amanah. Rakyatnya tidak amanah. Amanah sudah hilang. di tengah-tengah bangsa. Kata Rasulullah, tunggulah hancurnya bangsa itu. Kemudian ditanya Rasulullah, wakaifa itu atuhah ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Insyaallah semua bisa sabar sampai dibentuknya. Tidak, tapi tidak dari dulu. Dari satu-satunya juga dibentuknya. Apa bentuknya? Bila musid al-amru, ila wali ahlu, fantani nisa'at. Ini semua ustaz hafal. Tapi begini, saya ambil dari dulu. Dari Qur'annya, dari hadisnya, idza tumti'atil amanatu fantani nisa'at. Wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, qala idza musid al-amru, ila wali ahlihi, fantani nisa'at. Apabila jabatan-jabatan ini, amanah ini diserahkan ke orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Jadi yang penting dalam membentuk negara, dasar musyawarah. Setelah dengan dasar musyawarah, manusianya yang terpenting dalam negara itu. Bukan jabatannya, siapa yang perlu di jabatan, siapanya itu yang penting. Yang akan menentukan jahat atau tidak jahatnya dalam satu negara. Manusianya. Kemudian saya pun letakkan hukum yang adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukumnya, kau menetapkan hukum yang adil. Jangan menebang pilih. Semua manusia tak punya di depan hukum sama. Jangan takut menangkap kiai yang nolong. Walaupun korbannya 6 meter, kalau nolong, tangkap. Dengan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika yang mengatakan mahal-mahal dengan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Eropa yang berkata bahwa mahal dengan hukum sama. Yang mengatakan mahal dengan hukum sama. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kiai baca kita pria solihin. Di situ kiai akan menjumpai seorang wanita yang nolong dari golongan Al-Mahsudiyah. Al-Mahsudiyah ini golongan bangsawan di kalangan Quraisy. Anaknya nolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung, Abi Mahmud. Ini anaknya orang Bedui. Masa mau dipotong tangannya? Diutuskan Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama bin Zaid datang ke kepada Rasulullah, sampaikan bahwa perempuan yang nolong ini anaknya orang gede, anaknya orang besar. Apakah ada hukum Rasulullah selain potong tangan? Rasulullah buka kamera. Rasulullah berdiri, ya Usama, wadhalah kemangkana kau kamu. Ini pemerintah PNS, usikum wajilah yang dinasih tidak buat Allah. Pemerintah, hukum yang tadi. Apa kata Rasulullah? Kod hadaka mandana kodakum. Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Hingga syarokoh tinggi asyari puluh tarokum. Kalau yang nolong orang gede, semuanya tutup mulut, tidak bicara. Dulu, sekarang ada kapita. Mudah-mudahan ada perubahan. Wa'idah syarokoh fihim ad-dosimu akolul had. Kalau yang tolong rakyat kecil, semua teriak kei. Tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kalau yang tolong rakyat kecil. Kalau yang tolong orang gede, tutup mulut. Inilah kehancuran satu bangsa. Politik, hari ini saya bicara politik. Politik dalam Islam. Quran lengkap. Ternyata saya buktikan kerengkapan Quran bahwa mengatur politik. Kemudian Rasul bersabda, wa'ili Allah lahu anna Fatimah binta Muhammadin sarwat nabata jadah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, seandainya anak kandung saya yang bernama Fatimah nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi. Kalau tolong, potong tangan. tidak goyang. Ini hanya terwujud satu perpolitikan dalam Islam. Kemudian orang-orang yang memegang kekuasaan disilatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin nanti harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak saja jadi ketua RT. Ada ketua RT. Maka katanya yang ada ketua RT. Ada ketua RT. Jangan enak-enak kau jadi ketua RT. Nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, berapa malam ini di RT Hidra yang berzina? Berapa orang malam ini di RT Hidra yang main juri? Berapa manusia malam ini di RT Hidra yang minum-minuman keras? Ketua RT-nya harus bertanggung di hadapan Allah. Sudah apa baru kami tak atau tidak? Kalau tidak, ketua RT-nya yang dikebuki oleh malaikat mongkar menakir. Jangan enak-enak jadi pemimpin. Oh, ini dalam hadir. Lagi istirahat. Saya sampaikan. Allah memperingatkan termasuk Rasulullah Mahmud, semua yang merasa menjadi pemimpin umat. Diingatkan. Man yastar ingin lahu lahu rakyatan yang mutu yawma yang mutu bahwa Allah sungguh rakyat ini. Haram Allah alaih jenna. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Di tengah-tengah pemimpin itu mati sedang menipu terhadap rakyatnya. Pemimpin semacam itu haram masuk surga. Habis. Ketua RW. Ketua RW. Lurah. Tamat. Usiku wa iya jadi nafsi kita Allah. Man waliya min amri umati. Fasakku alaihim. Fasakku alaihim. Barang siapa yang mengusik kursiap umat itu, kemudian dia mempersulit urusan umat itu, nanti pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Apa betul? Tetapi siap melayat. Jangan minta dilayani. Kita siap melayani. Urusan rakyat dipermudah. Urusan suatu rakyat tanah dipermudah. Urusan ini dipermudah. Jangan mempersulit urusan rakyat. Kau nanti akan diperhatikan oleh malaikat mungkar menakir di padang mahsyar. Bagaimana kira-kira? Benar gak? Ya, terserah kepada yang menerima. Ya, kalau ada air jeruk, kita sebutkan yang sakit siapa? Yang luka, Pak. Kalau yang gak luka, tenang-tenang aja. Betul atau tidak? Saya tidak menikmati kebaikan, kebaikan saya. Saya terlanjur jadi kiai. Tapi bukan menyesal. Saya terlanjur jadi kiai, artinya risiko apapun saya harus saya terima. Mulai bongkarmu saya tidak tuh. Sampai zaman Soeharto, sampai sekarang ini. Soeharto, Soeharto saya tentang. Tentang Lendepo, waktu itu. Dan BDI Moses Sanjata, saya lamar itu. Zaman luar tol, sampai lagi, keluar masuk tahanan. Tapi tidak pernah kapok. Saya pernah oleh Pak Harto disimpan di bawah tanah, sudah dekat mati. Lihatkan orang kampung, mumpung bisa sih. Sebisa itu cepat matang, ya Pak. Ini lubang di tanah itu, tutup dengan sama, sudah cepat matang. Saya pernah lihat kalau disimpan bawah tanah, biar cepat matang. Begitu keluar dari lubang, wow, tambah matang jalan. Dikira saya itu peper. Tidak, tambah matang sampai sekarang. Bu, bu, bu, tidur lagi. Bu, kalau itu ditanya siapa penceramah yang paling tua di negara Republik Indonesia, ini jawab Pak Sifron Makmun, pasti benar. Ya, ya, paling tua saya. Cuma kelihatannya gimana, bu, tua apa saya? Kalau Bapak Kausat itu tidak jadi ukuran dong. Ukuran tua muda itu yang tanya sama perempuan. Kelihatannya tua apa muda, bu? Jangan macam-macam jawaban umum. Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Yang bilang muda itu jelas nasib saya. Itu namanya perempuan mata keringan. Kali matanya tak arah. Itu bukan mata keranjang lah. Saya pernah pidato dengan Ustaz. Suatu pidato, saya duduk di kursi. Laki-laki dikritik sama-sama. Nggak sadar kalau saya itu ada. Pakaian-pakaian, hati-hati kok dengan laki-laki zaman sekarang. Saya tersinggung. Dan saya ini laki-laki zaman sekarang. Laki-laki zaman sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya, laki-laki mata keranjang, maka katayat-katayat dari hati-hati kok dengan laki-laki zaman sekarang. Kalau ada laki-laki tersenyum, kok dengan gampang-gampang tersenyum. Salah-salah kok nanti kena senyuman buaya. Laki-laki di buaya. Padahal enggak ada buaya tersenyum itu, enggak ada. Begitu saya dipanggil, dipersilakan naik. Sambil berjalan saya berpikir, dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Dilawan apa tidak? Tidak. Saya sadar, kalau saya laki-laki. Untuk apa saya berbuat? Akan keluar mangut, menang! Melawan siapa? Melawan pembunuh! Tenang yang tidak ada nilainya. Maka tidak saya lawan. Maka saya butuh! Tidak tahu, saya tadi tenang. Memang laki-laki zaman sekarang, laki-laki pandai melayu. Tidak bertanggung jawab. Laki-laki buaya. Laki-laki mata keranjang. Betul! Kemudian saya minta pertanggungan jawab pada kaum ibu. Hai kaum ibu! Kalau kau tidak tahu laki-laki mata keranjang, mengapa kau mau ditanyain? Mana yang menang? Lu, mana yang menang? Sudahlah, negara menangnya dan itu sudah mengerti sendiri lah. Nah, sudahlah itu urusan kerajaan. Terbentuklah satu masyarakat yang berperadaban Islam, termasuk bangsa Indonesia. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ini sedang terjadi perang peradaban. Sekali lagi, para kiai tokoh agama, sekarang sedang terjadi perang peradaban. Perang yang tidak pakai senjata, tapi jauh lebih ampuh daripada perang senjata. Kalau Amerika menghancurkan Baghdad dengan bom-bomnya, sehingga kantor hancur, pasar hancur, kantor-kantor hancur, tapi imannya orang Baghdad tidak hancur. Kalau Amerika menghancurkan Afghanistan sehingga semuanya hancur, kantor-kantoran hancur, hotel hancur, pasar hancur, tetapi Taliban yang ada di Afghanistan satu tingkat pun tidak mundur untuk melawan Amerika. Itu perang senjata. Iman tetap berjalan. Di Indonesia ada perang-perang peradaban. Peradaban Indonesia. Dan setelahnya, ketika melihat seorang wanita yang butuh, pakai celana sempit, maupun yang kaos sempit. Gimana bahasa? Hai perempuan lainnya, kalau kau pakai celana ketat, baju di dalam sempit, hukumnya haram karena pakaian itu merangsang seks terhadap kaum laki-laki. Kuping orang tak kuping mandi. Kuping orang tak kuping mandi. Dengar, jangan dijual celananya itu. Lagi-lagi masa bikin celana terlalu sempit, mau lepas celananya, minta tolong sama tetangga. Tolong pegangkan ujungnya. Betul. Ini celana hitam. Ya, celana hitam. Saya punya celana kendal. Beli yang paling dalam. Jadi kalau saya begini celana saya. Mengapa? Kalau saya nanti di mukhila dan di pakaian, kalau saya tidak pernah kiatan. Sama orang. Kalau pakai celana pendek. Jangan dijual celana pendek itu. Celana pendek itu. Terus pakai. Dengan syarat. Solusinya. Pakailah kau baju. Letakkan di luar, di atas pintunya. Dengar? Pakai celana pendek itu, biar menikah dunia. Kan menikah dia, lebih celana pendek itu. Masang susah. Melepas, minta tolong ke tangga. Pakai itu. Saya tidak paham, tapi bajunya bikin baju panjang di atas timun, di luar, halal. Lebih sekarang terjadi penghancuran. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yakhafu alaikum min syarati dunya wa zinatiha. Sabdanya Rasulullah, sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, kalau Allah tidak membukakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dunia hanya akan menjadi indah, dunia hanya akan menjadi cantik. Banjar Baru sekarang bukan Banjar Baru 40 tahun yang lalu. Banjarmasin sekarang bukan Banjarmasin 50 tahun yang lalu, sudah dirombak oleh teknologi dengan jalan layarnya, dengan mobil-mobilnya, dengan lampu-lampu listriknya. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Di antara yang saya takut tidak ada umatku nanti setelah saya meninggal dunia, kalau Allah sudah membukakan ilmu pengetahuan, sehingga nanti dunia akan menjadi indah, akan menjadi cantik. Ini sabda Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini terjadi sekarang. Terjadi pergeseran nilai. Dulu orang Banjar kalau mau nonton bioskop pergi ke Banjarmasin. Sekarang tiap rumah ada bioskopnya. Bukan tiap rumah, Pak Polisi, tiap kamar ada bioskopnya. Takut berantem repot dengan bapaknya. Anaknya senang film cerita, bapaknya senang baca berita, rebutan remot. Supaya tidak rebutan remot, beliin bersukan. Supaya pembantu rumah tangganya, tidak mengganggu rumah cikannya, beliin bersukan. Satu rumah bisa ada 5-6 bersukan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Film yang dipotongkan film apa? Kebanyakan yang borong-borong. Di sini lah saudara. Perang-perang yang sedang terjadi saat ini. Nah, ibu duduk dan suruh dari S. Mau datang S. Nanti di Banjarmasin ke pabrik S. Sekarang Masya Allah, tiap rumah ada pabrik S. Betul? Mau bikin S. Kita masukkan depan itu untuk besok jadi S. Masya Allah, tidak pakai guru. Ini teknologi. Dulu orang kaya apapun saja kayanya tidak ada yang punya telepon di Indonesia. Yang punya telepon mana kalau kecamatan? Teleponnya pakai telepon. Kering belum apa-apa. Kering belum apa-apa. Kering baru kantor pos nyambut. Dari mana? Dari Sarangamun. Tolong sambungkan ke Kiai Imron di Banjar Baru. Baik, tunggu. Duduk saya setengah jam baru nyambut. Sekarang, subhanallah, orang jadi rumput di tengah sawah, bawa handphone. Orang tua ini, bawa handphone. Orang tua matalah, bawa handphone. Handphone bukan barang mewah. Bukan mewah, dan bukan orang kaya yang punya pilih, yang punya HP itu. Tukang rumput punya, tukang mereka punya. Dulu, biar orang sekali berpagi mentor, tidak punya telepon. Mau telepon, kan kau bisa matang. punya. Bisa bicara orang dunia. Alasan apa Anda tidak percaya kalau Allah itu Samiun Basir? Kalau Allah Maha Melihat, alasan apa? Karena saya ingat betul Aisyah itu. Maki-maki Siti Aisyah, maki-maki Siti Aisyah Subhanallah. Tapi katanya Islam, Amin bin Ajati. Datang lagi dan aku nanti. Ini semuanya adalah mangkap bermuah dan Islam di Indonesia. Yang dulu kompak Islam ahli sunnah wal jamaah. Sekarang bukan itu saja, masukkan lagi pagar yang dibungkus dengan tepi emas, dibungkus dengan benang sutra, seolah-olah itu pendapat yang bagus. Apa itu? Tadi yang dikatakan oleh protokol itu, legalisme dan HAM, kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bukan ajaran Quran, ini bukan ajaran hadis. Legalisme dan HAM ajaran yang datang dari barat, bukan milik bangsa Indonesia. Bahasa itu cukup dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak perlu kita meniru budaya-budaya barat. Dimasukkan kebebasan dan asasi manusia untuk menghancurkan nama bangsa ini. Dalam Islam tidak ada itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hidup kepada Allah. Kalau supramakum sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti supramakum hidupnya tidak bebas. Dibatasi oleh perintah Allah yang bagi saya kerjakan. Dibatasi dengan larangan Allah yang bagi saya jauhi. Tidak ada kebebasan. Kita harus taat pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau seorang beragama, orang yang menyatakan kebebasan pada si manusia, itu orang yang tidak beragama barangkali. Sehingga hidupnya bebas. Mau bersinah bebas. Mau kerajam bebas. Paham? Liberalisme dan HAM harus dibatasi, Pak Wakil Gubernur, dengan moral, dengan akhlak, dengan agama. Kalau kebebasan adalah asasi manusia, tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, itu berarti sekarang sedang terjadi pembinaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau, bangsa Indonesia mau dijadikan kambing, bangsa Indonesia mau dijadikan ayam, persilakan bebas, bersina bebas. Kebebasan yang tidak pakai batas, hanya untuk binatang dan orang gila. Ini bebas. Ini bebas. Gila. Dia nyolok. Kalau gila, tidak bakal ditangkap oleh polisi. Saya jamin. Bebas. Mau nyolok, bebas. Gila. Ya, satu ketika saya ingin tahu kalau orang gila kumpul bagaimana saya masuk asrama polisi sudah tahu rapi, masuk asrama tentara tahu rapi, masuk asrama mahasiswa rapi, karena tidak ingat. Lalu saya berpikir kalau orang gila saya kumpul 1000 orang, kira-kira apa yang dikerjakan orang gila? Masuk saya. Bukan berarti saya bilang. Saya masuk dari situ. Di sumber korong. Sebelum masuk kota lain, di situ ada rumah sakit kelihatan terbuka. Rumah sakit jiwa. Sekarang di rumah rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa. Saya masuk. Begitu masuk, saya perhatikan. Orang gila-gila. Ada satu. Duduk di kebun. Datang kawannya. Saya. Mungkin berdiri. Kena perbicaranya. Kalau nyaya kena percikan itu enggak marah, cuma boleh. Saya masuk asramanya, ada orang gila nyaku, nyaku terus. Ada kawan yang makan rujak, makan kacang, dilempar kulitnya di tempat yang baru nyaku. Yang nyaku enggak marah, lancar semua. Masuk lagi, ada orang gila. Joget, teriak-teriak. Yang jadikanlah bangsa ini gila semua. Landas. Pemimpinnya gila. Rakyatnya gila. Ulisinya gila. Kiainya gila. Gila semua. Insyaallah lancar semua. Jadi kalau ingin lancar, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, jangan. Gila semua. Sudah lancar semua itu. Nah ini sudah-sudah dalam hal yang semacam ini. Maka kebebasan itu harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Insya Allah, bagus. Selamatkan anak bangsa ini. Jangan liberalisme, liberalisme ditanamkan sama anak muda, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Apa akhirnya yang terjadi sekarang ini? Mudah-mudahan di Banjarmasin tidak. Tapi kalau di Jakarta, saudara, anak perempuan pakai celana kuncin di bawah pusar. Bajunya anak umur 3 tahun. Pusarnya kelihatan. Persilakan saya peringati. Persilakan Pak Wakil Gubernur peringati. Persilakan Pak Polisi peringati. Hei, teman, pusar itu aurat. Tolong. Anak perempuan yang sudah keracunan liberalisme dan HAM akan menjawab, Ustaz, ini pusat-pusat saya, Ustaz. Mau saya tolong, saya tolong. Mau saya buka. Kebebasan anak saya semang saya. Saya tidak perlu Ustaz melihat pusat saya. Malah Ustaz yang melotot ke pusat saya. Hancurkan negara ini. Hancurkan negara ini. Nah ini sekarang yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, lulu. Yakin buat jangan semua. Ini gagal demokrasi. Sebaiknya ini mungkin.